36 ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang cukup masyhur, terkenal, dan sering sekali ada orang yang salah faham tentang hadis ini. Oleh karena itu, coba kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Banyak orang yang menyangka ya, hadis ini bukti bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluk atau wahdatul wujud yang difahami oleh kaum sufi dan yang lainnya. Kita memahami hadis ini tidak semata-mata dari hati kita atau kepala kita, dan seyogianya kita memahami hadis itu seperti apa yang telah difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, salafun salih. Qala rahimahullah, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah taala telah berfirman. Nah, hadis ini disebut hadis qudsi. Fima yarwihi an rabbih, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya. Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku telah umumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba, dan tidaklah lebih aku cintai ketika seorang hamba bertakarrub kepadaku daripada bertakarrub dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan ketika hambaku, dia senantiasa bertakarrub kepadaku dengan nawafilnya, dengan sunnah-sunnahnya, hatta uhibbahu, sampai pun nanti aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jikalau aku sudah mencintainya, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u biha yasma'u bihi, maka akulah pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku ini tangannya yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu dengannya. warijlahu alladhi yamshi biha, dan aku ini kakinya yang dia gunakan untuk berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan beri kepada dia, niscaya aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adhani la'u'idhanna, jikalau dia berlindung kepadaku, niscaya aku akan lindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min. Kemudian dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma taraddadtu an syai'in, dan tidaklah aku akan merasa ragu untuk melakukan sesuatu yang akan aku lakukan daripada aku ini ragu ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Yakrahul mauta, seorang mukmin itu tidak suka, benci dengan yang namanya kematian. Wa akrahu masa'atah, dan aku pun tidak suka seorang mukmin itu merasa sakit. Wala buddalahu minhu, akan tetapi itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan darinya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan dari beliau. Hadza haditsun jalilun, hadis ini hadis yang sangat mulia. Ashrafu hadithin fi awsafil awliya'i, hadis yang paling mulia yang menjelaskan tentang sifat wali-wali Allah. Wa fadlihim wa maqamatihim, juga menjelaskan keutamaan mereka dan kedudukan mereka. Fa akhbara anna ma'adata awliya'ihi ma'adatun lahu wa muharabatun lahu. Dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa memusuhi wali-walinya itu berarti memusuhi dirinya, memusuhi Allah dan memeranginya. Wa man kana mutasaddiyan li adawati rabb wa muharabati malikil mulk fahuwa mahdhulun. Dan dari hadis ini juga Allah taala mengabarkan bahwa orang yang memaksa untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rabb dan memeranginya, memerangi raja, seluruh raja-raja, maka orang itu akan terlantar, orang itu akan gagal. Wa man takaffala bidzab anhu fahuwa mansurun, dan barang siapa yang menjaminkan dirinya bahwa dirinya itu akan membela, fahuwa mansurun, maka orang itulah yang akan ditolong. Ya. Dan siapa yang memaksa memusuhi Allah, niscaya ya dia makhzul. Dia akan terlantar, dia akan terhina. Tapi barang siapa yang dirinya sudah menjaminkan dirinya untuk membela agama Allah, niscaya Allah akan tolong dia. Allah akan berikan kemenangan kepada dia. Wadzalika likamali muwafaqati awliyaillahi lillahi wa muhabihi. Itu semuanya karena kesempurnaan kecocokan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam perkara yang dicintai olehnya. Fa'ahibbahum, maka Allah pun mencintai mereka. Waqama bikifayatihim, perhatikan di sini. Waqama bikifayatihim, dan Allah yang akan menjamin untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, wa kafahum ma ahammahum, dan akan mencukupi apa yang memang penting bagi mereka. Tsumma dzakara sifata awliya sifatil kamilah. Awliya sifatil kamilata. Kemudian hadis yang sudah kita baca ini setelah menyebutkan wali Allah subhanahu wa ta'ala, siapa wali Allah itu, dan sudah tadi dijelaskan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis kursi ini sifat wali-wali Allah dengan sifat yang sempurna. Menyebutkan sifat wali Allah yang sempurna seperti apa. Wa anna awliya Allahi humul ladina taqarrabu ilallah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang selalu bertaqarrub kepada Allah. Biada'il fara'id awalan, yang pertamanya dengan memenuhi kewajiban-kewajiban. Jadi jangan tertipu ketika ada yang mengaku sebagai wali tapi tidak melakukan kewajiban yang Allah Ta'ala berikan. Karena ciri pertamanya yang disebut wali Allah itu, dialah yang melakukan kewajiban-kewajibannya. Nah, kalau ada cerita, wah dia wali, gak pernah sholat, nah, gak pernah kelihatan sholat di masjid padahal laki-laki, subhanallah, ya, syaitan telah membalikkan dari apa yang telah Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini. Min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa jihadin wa qiyami bi huquqihi wa huquqi ibadihi al wajibah. Apakah berupa salatnya, puasanya, zakatnya, atau hajinya ketika mampu, atau amar ma'ruf nahi munkar, begitupun dengan jihad dan melaksanakan hak hak dirinya sendiri atau hak orang lain yang telah diwajibkan, memenuhi hak. yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Ini ciri pertama wali Allah. Jadi jangan tertipu ya, apa yang digembar-gemborkan oleh kaum sufi dan yang lainnya, menganggap seseorang wali kemudian dilihat sifatnya, mengabaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, maka telah keluar dari apa yang telah disebut wali oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini. ثم انتقلوا من هذا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang setelah melakukan kewajiban mereka berpindah kepada perbuatan yang derajatnya di bawah kewajiban. Yaitu takarrub dengan perkara-perkara yang nawafil, perkara-perkara yang sunnah. Qala rahimahullah, perhatikan di sini, fa inna kulla jinsin minal ibadatil wajibati masyru'un min jinsihi nawafilu fiha fadailu azimatun tukammilu al-faraidu wa tukammilu thawabuha tukammila faraidu wa tukammila thawabuha. Kemudian kata beliau, semua jenis dari ibadah yang Allah telah wajibkan, yang telah disyariatkan, dari jenis kewajiban itu Allah telah sediakan apa? Yang sunnahnya. Dan pada yang sunnah itu ada keutamaan besar tentunya, yaitu disempurnakannya kewajiban dan disempurnakan pahalanya sebagaimana sudah lewat pembahasannya ya, keutamaan yang sangat besar. Fa auliyaullah, maka wali-wali Allah itu qamu bil faraid wan nawafil, adalah orang-orang yang melakukan kewajiban dan melakukan sunnah-sunnahnya. Fatawallahum wa uhibbahum wa sahhala lahum kulla tariqin yuwassiluhum ila ridahu. Maka Allah yang akan menjadi wali bagi mereka, mencintai mereka, memudahkan bagi mereka seluruh jalan yang akan menghantarkan kepada ridhonya. Wa waffaqahum wa saddadahum fi jami'i harakatihim. Allah akan berikan taufik. Ini perhatikan. Ya. Allah akan menjadi pendengarannya ketika mendengar ya. Wa basarahu allazi yubsiru biha. Nah. Dalam hadis yang sudah tadi kita baca, wa basaruhu allati yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha dan seterusnya. Lihat kata Syekh rahimahullah Ta'ala, Allah memberikan taufik kepada mereka, memberikan kelurusan kepada mereka, fi jami'i harakatihim, dalam seluruh gerak-gerik mereka. Fa in sami'u sami'u billah, kalau mereka mendengar sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa in absaru falillah, kalau mereka melihat-lihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat sesuatu yang tidak diridhoinya. Wa in baqashu au mashu fa fi ta'atillah. Kalau mereka berbuat sesuatu atau menempuh jalan sesuatu, maka itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa ma'a tasdidihi lahum fi harakatihim wa ja'alahum mujabid da'wati in sa'alu a'tahum masalih dinihim wa dunyahum fa in ista'adhuhu minasyururi a'adzahum. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala telah bimbing mereka dalam gerak-geriknya. Ketika gerak-gerik mereka itu adalah sebagai bentuk sambutan kepada seruan Allah Subhanahu wa taala, ada tambahannya ketika mereka meminta, Allah Subhanahu wa taala akan beri kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ingat ya, ketika mereka meminta, Allah beri kebaikan. Dan ini sudah jelaskan. Ya. Nah, hadis yang lain, ketika seorang mukmin berdoa, pasti dikabul. Ya, dan itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Di antaranya Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Nah, dan jikalau mereka berlindung dari kejelekan, niscaya Allah akan berikan perlindungan. Wa ma'a dzalika latafa bihim fi kulli ahwalihim. Di samping yang sudah disebutkan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun berlemah lembut kepada mereka dalam segala urusannya. Walaula annahu qada 'ala ibadihi bil maut la salima minhu awliya'uhu. La salima minhu awliya'uhu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan kematian kepada hamba-hamba seluruhnya, niscaya seorang muslim itu akan selamat dari, atau wali-wali Allah itu akan selamat dari kematian. Ya. Ini dari firman Allah yang terakhir. Ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu ya, belum menetapkan kematian itu akan menimpa seluruh hamba-hamba yang termasuk wali-walinya, niscaya wali-walinya itu akan selamat dari kematian. Tapi di sini sebutkan li'annahum yakrahunahu limasyaqqatihi wa 'azamatihi, karena mereka tidak suka dengan beratnya kematian dan besarnya perkara kematian itu. Wallahu yakrahu musa'atuhum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ketika wali-wali Allah itu merasa sakit. Walakin lima kana al-qada'u nafidhan kana labudda lahu minhu. Akan tetapi karena keputusan Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlaku, kana labudda lahu minhu, itu niscaya akan terjadi kepada mereka juga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengajarkan bagaimana cara lari dari kematian, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kematian tersebut. Iya. tidak mengajarkan bagaimana caranya lari dari kematian. Tidak. Kenapa? Karena itu pasti terjadi. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ya, tidak suka wali-walinya itu merasa sakit. Tapi itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan itu akan terjadi. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah apa? Al-mamat. Ya, fitnah kematian. Sebagaimana yang selalu kita baca dalam apa? Di akhir salat kita. Wa ma atasdidihi lahum fa bayyana fi hadzal hadits. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini sifata aulia, sifatal aulia, sifat wali-walinya. Wa fadailahum, dan menyebutkan keutamaan mereka, al-mutanawiyah, yang keutamaan mereka itu sangat banyak. Banyak sekali keutamaannya. Wa husula mahabbatillahi lahum allati hiya a'dhamu ma tanafasa fihi al-mutanafisun, dan mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perkara yang sangat besar yang setiap orang ya, pasti berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa annahu ma'hum wa nasarahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bersama wali-wali Allah itu dan akan menolong mereka. Wa muayyidihim wa muayyiduhum wa musaddiduhum wa mujibu da'watahum. Allah Subhanahu wa taala yang akan memperkuat mereka, Allah lah yang akan meluruskan mereka, dan Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa mereka. Wa yadullu hadza alhadits ala itsbati mahabbatillah atau itsbati mahabbatillah. Hadis ini juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Allah taala memiliki sifat cinta. Tentunya tidak sama dengan cintanya makhluk. Watafawutuhu wa tafawutuha li auliyaihi bihasbi maqamatihim. Dan kecintaan Allah itu berbeda-beda untuk wali-walinya sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Ya. Sebagaimana kita ketahui, para nabi saja Allah Subhanahu wa taala ya, pisahkan yang lima sebagai ulul azmi minar rusul. Tentunya ini sebagai bukti bahwa wali Allah itu tidak sama semuanya. Nah. Wa wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasifan Nabi sallallahu alaihi wasallam li auliyaillahi bi adzail fara'id. Wa wasafan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat untuk wali-wali Allah itu bi adzail fara'id, yaitu orang-orang yang melakukan kewajiban, wal ikhtar minan nawafil, dan banyak melakukan sunnahnya, melakukan nawafilnya. Mutabikun liwasfillahi lahum bil imani wat taqwa, sesuai dengan yang telah Allah Ta'ala sifatkan tentang mereka. Mereka memiliki keimanan dan ketakwaan dalam firman-Nya, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut kepada musuh-musuhnya dan tidak akan bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang beriman dan bertakwa. Beriman dan melakukan kewajiban-kewajibannya. Yattaqun. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Oleh karena itu, siapa saja dari seorang mukmin yang dia beriman, kemudian bertakwa, ya, melakukan kewajiban, melakukan sunnah-sunnahnya, maka dia menjadi wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjadi wali. Li'annal imana yashmulul aqaid wa amalil qulub wal jawarih. Karena yang namanya iman itu mencakup keyakinan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Wat taqwa, dan yang namanya ketakwaan, tarku jami'il muharramat, meninggalkan seluruh keharaman. Baik. Fakrah terakhir yang beliau jelaskan tentang hadis ini, qala rahimahullah, wa yadullu ala aslin adzim. Hadis ini menunjukkan kepada sebuah pokok yang sangat besar. Apa itu? Wa huwa annal fara'idha muqaddimatun 'alan nawafil. Kewajiban itu harus diutamakan daripada an-nawafil, daripada yang sunnahnya. Ya. Nah, antum belajar di sini wajibnya. Nah, baik. Adapun main-main itu pelengkapnya. Jangan jadikan prioritas mainnya. Ya. Nah. Wa ahabba ilallahi wa akthar ajran wa thawaban. Itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya. Liqaulihi, karena ada firman-Nya di sini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa annahu 'inda at-tazahum, 'inda at-tazahumi. Dan ketahuilah, kewajiban ketika itu kewajiban terjadi bersamaan, harus dilakukan bersamaan. Atau yang wajib dengan yang sunnah bersamaan terjadi. Yata'ayyan taqdimul furud. Pasti harus didahulukan kewajibannya ala nawafil daripada melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, alhamdulillah selesai dari penjelasan hadis yang ke-36 ini. Cukup sampai sini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.